Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling bersua walaupun dengan jarak yang cukup berjauhan, namun kita dan hati kita disatukan oleh radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia ini. Dan sungguh merupakan suatu kenikmatan yang besar karena kita mampu bersama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, karena firman Allah itu adalah sebaik-baik kalam yang dibaca, sebaik-baik kalam yang diucapkan, dan sebaik-baik kalam untuk diteliti dan diaplikasikan di dalam kehidupan. Kita sudah sampai di ayat ke-31 dari surat Ibrahim, surat ke-14 di dalam Al-Qur'an. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul 'ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khilal. Katakanlah kepada hamba-Ku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan salat, menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan. Para pendengar rahimakumullah, menarik kalau kita perhatikan ayat 31 ini, di mana ayat ini berisi sapaan Allah yang begitu sangat lembut dan penuh kasih sayang yang Allah sampaikan kepada orang-orang yang beriman. Kalau ayat terdahulu, terutama 3 atau 4 ayat terdahulu di mana Allah menceritakan orang-orang kafir dan bagaimana Allah mengecam mereka dan tidak menyapa mereka dengan lunak, maka di dalam ayat 31 ini Allah memulai kalimatnya dengan sesuatu yang menyejukkan, dengan kalimat-kalimat yang menenangkan perasaan dan membawa kita termotivasi dan terinspirasi lebih banyak lagi. Qul li'ibadiyallazina amanu, katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang beriman kepada-Ku. Subhanallah. Kalau kita disuruh memilih mana yang akan kita sambut, kalimat perintah tapi dengan ucapan kasar, atau kalimat kecaman dengan ucapan kasar, atau dengan panggilan dan seruan dengan penuh kelembutan, jawabannya pasti secara naluriah manusia kita akan memenuhi panggilan dengan panggilan atau seruan yang penuh dengan perasaan kasih sayang. Wahai anakku, kata ibu kita. Wahai anakku tersayang. Wahai adindaku, kata seorang lelaki atau wanita terhadap lawan jenisnya. Ini semua akan menyejukkan perasaan dan membuat kita cepat terpanggil untuk melaksanakannya. Yuqimus shalah, kata Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi, bahwa di sini Allah tidak memakai lam ta'lil atau sababiyah. Kalau di dalam keterangan sebelumnya Allah memakai liyudillu an sabilih, untuk menunjukkan sebab di mana mereka itu, orang-orang kafir, melakukan tindakan kekufuran dan menyebabkan mereka itu menjadi sesat. Tetapi di dalam ayat 31 ini Allah mengatakan yuqimus shalah, kata Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi, untuk menunjukkan bahwa orang mukmin itu kalau diperintah dia tidak berpikir berkali-kali, dia tidak perlu berpikir 1000 kali, dia cepat melaksanakannya karena dia punya keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya berbuah kepada suatu keyakinan bahwa apapun yang diperintahkan oleh Allah itu adalah kebaikan buat dirinya. Dan di dalam keterangan ayat ini Allah mendahulukan perintah untuk salat untuk menunjukkan kepada kita betapa pentingnya salat di dalam kehidupan. Seberapa sibuk kita bekerja, maka ketika Allah memanggil melalui azan, itu artinya salat itu jauh lebih penting daripada pekerjaan kita. Mungkin ada yang menganggap ini sekedar sebuah hal yang mengganggu pekerjaan atau aktivitas, maka ini adalah pemahaman yang salah. Karena di dalam kehidupan kita perlu ketenangan jiwa, kebersihan batin, ketenangan akal sehat untuk mampu membawa kita agar menjadi lebih produktif di dalam melakukan pekerjaan kita. Untuk lebih jauhnya membahas tentang ayat ini bersama kita studio sudah ada Ustaz Dr. Zainal Arifin dan Ustaz Fajrul Haq MA. Kami persilakan Ustaz. Ya Ustaz Arifin, fadhil Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Merdana dan Ustaz Fajrul Haq. ayat 31 dari surat Ibrahim ini mengingatkan kepada kita bahwa ini adalah pesan Allah kepada Nabi Muhammad untuk berkata kepada orang-orang yang beriman. Ketika kita termasuk orang yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sebagai teladan dan kepada hari akhirat sebagai suatu kepastian, surga dan neraka adalah tempat perhelatan akbar terakhir dari kehidupan kita, apakah surga ataukah neraka, maka ketika kita menginginkan kebaikan pada diri kita, kita pun akan menginginkan surga sebagai tempat istirahat kita di akhirat kelak. Kita pun berkeinginan untuk bertemu dengan Allah sebagai Tuhan yang kita sembah selama ini, dan kita juga ingin bertemu dengan Nabi Muhammad sebagai kekasih dan sebagai uswatun atau teladan yang selama ini menjadi contoh kita, idola kita. Karena kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul dan menginginkan surga, maka Allah di sini mengingatkan kepada kita untuk mencapai cinta tersebut tentu ada pengorbanan. Itulah yang dimaknai dengan Idul Adha, hari raya kurban yang beberapa hari yang lalu telah kita peringati prosesinya. Bukan sekedar menyembelih, tetapi pengorbanan itu diminta dalam setiap lini kehidupan. Ketika kita benar-benar cinta kepada seseorang, maka cinta itu adalah pengorbanan. Dan diantara untuk cinta kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad, pada ayat 31 disebutkan, kalau benar Anda cinta kepada Allah dan Rasul, berikanlah wujud sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk kesenangan kita kepada Allah dan teladan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping sholat itu menenteramkan jiwa kita, itu tentunya adalah wujud pengorbanan kita atas kecintaan kita kepadanya. Yang kedua, wujud dari pengorbanan itu adalah memberikan sebagian harta bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, tapi atas nama Allah untuk sesama makhluk. Jadi di sini sekali lagi kita menemukan juga di hari raya kurban itu para khatib berkata, la yanaluhu muha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak mengambil daging dan darah dari hewan kurban yang disembelih, tetapi Allah hanya memetik ketakwaan, sejauh mana kita bisa berbagi dengan orang yang tidak mampu. Walaupun hukumnya sunat dan di sini infak juga hukumnya sunat, tetapi wujud dari kecintaan, maka orang akan melakukan pengorbanan, tidak saja sekedar melakukan zakat mal yang wajib, tentu saja ini prioritas utama. Jangan sampai ada masyarakat yang tiap tahunnya berkurban tapi tidak pernah membayar zakat mal walaupun sebenarnya sudah cukup nisab dan haulnya. Ini tentu saja kesalahan. Prioritas adalah kewajiban dengan tidak meninggalkan yang sunat. Di sini sebagai orang yang cinta kepada Allah dan Rasul, dia sholat dan mendarmakan sebagian dari hartanya, tidak harus dikenal orang, karena berinfak itu baik secara sembunyi-sembunyi atau boleh juga secara terang-terangan. Iya. Yeah. Ketika Allah berfirman, "Qul li 'ibadiyalladzina amanu," ini adalah konteksnya sebetulnya bahwasanya kepada penduduk Mekah pada saat itu, yang mana penduduk Mekah khususnya orang-orang kafir, mereka telah menukar nikmat mereka dengan kekufuran. Maka ketika Allah perintahkan ini, "Qul ya li 'ibadiyalladzina amanu," untuk membedakan hal tersebut, maka bangunlah sholat itu, dirikanlah sholat itu, seakan-akan Allah mengatakan, ati'illah yudakhilkal jannah, taatlah kepada Allah, Allah akan memasukkan surganya kepadamu, surga Allah kepadamu. Artinya kalau kita ini taat melaksanakan perintah Allah, tanda beriman itu adalah iqamatus sholat, mendirikan sholat, wal infak juga sebagaimana yang sudah disinggung tadi, baik itu secara rahasia ataupun terang-terangan. Maka yang diminta Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagaimana kita dapat melaksanakan ini, sehingga inilah yang membedakan orang-orang kafir dengan orang-orang yang beriman tersebut. Jangan sampai nikmat yang sudah Allah berikan Allah kepada kita semuanya berubah menjadi kufur, yang mana tergolong dalam kajian ayat yang sebelumnya, karena mereka tidak mau beriman kepada Allah disebabkan mereka tidak sholat, dan menyebabkan orang itu tidak berinfak. Karena banyak sekarang nih orang yang ingin melakukan kebaikan tersebut tapi dia tidak sholat. Maka di dalam kajian inilah yang membedakan orang yang beriman itu dengan sholatnya, dengan infaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang perlu kita ambil hikmahnya di sini apa? Yaitu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum datang min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wa la khilal. Ini menandakan hari kiamat itu adalah yang sangat dahsyat, dalam arti kata amalan kita lah yang dapat menolong kita, tidak ada yang lain. Dan selain itu juga adalah syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pun dibangun atas dasar keimanan dengan melaksanakan sholat, berinfak dan yang lainnya. Sepertinya. Ya, terima kasih Ustaz Fadzul Haq dan Ustaz Jainal, menarik sekali pemaparan yang disampaikan oleh kedua narasumber kita tadi. Ada satu fenomena saat sekarang ini di mana orang-orang zaman sekarang itu sudah mulai malas salat apalagi berinfak. Ya, sedangkan Al-Qur'an menekankan tentang pentingnya salat dan juga pentingnya infak. Jadi kalau begitu di mana posisi kita saat sekarang ini, masyarakat saat sekarang ini, Allah menekankan pentingnya sedangkan kita malah meninggalkannya. Nah, ini berhubungan dengan keterangan ayat sebelumnya di mana Allah mengecam orang-orang yang melakukan syirikat terhadap dirinya atau orang-orang yang akan dilemparkan ke dalam neraka, bahwa ada kemungkinan besar, bahkan kemungkinan yang besar sekali orang-orang atau masyarakat sekarang kalau tetap berpegang dengan prinsip tidak melaksanakan salat atau main-main dalam salat dan berinfak, maka mereka termasuk golongan orang-orang yang akan dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik, mari kita perbaiki diri kita, mari kita coba untuk melihat secara lebih jeli mana yang terbaik yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini, dan tidak susah untuk melihatnya karena Allah sudah menyampaikan pesan-pesannya melalui firman-firmannya di dalam Al-Quran dan juga petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang beriman, salatlah dan berinfaklah karena itu adalah salah satu kunci sukses bagi kehidupanmu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.